Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya minta penjelasan dari hadis yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdiyai wa sifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan hadis ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub, itu bukan hadis. Nah, itu namanya salawat yang disusun para ulama. Jadi menyusun salawat itu bukan sesuatu yang terlarang asalkan maknanya tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salat obat, salawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi Muhammad adalah obat hati dan kesembuhan hati. Ada yang mengatakan syirik. Memang Nabi Muhammad kalau tidak jadi obat hatimu siapa? Ini kan kurang ajar benar mengatakan salat tibbil qulub sih. Syirik. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulub. Kalau orang hatinya disebut Nabi masih gersang, masih panas, masih belum senang, itu hati rusak. Obatnya adalah Rasulullah. Tibbil qulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdan. Kesembuhan jasad berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok Nabi. Ada orang ngomong, oh, Nabi kok oh. Kesembuhan, kesembuhan dari Allah. Wah, ini kurang ajar benar ini. Bukan dari Nabi. Siapa yang mengatakan kesembuhan dari Nabi? Kita mengatakan dengan Nabi kesembuhan. Wa syifaiha, kesembuhan badan. Jangankan kok badannya Nabi, jubahnya saja menjadi kesembuhan. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Sayyidah Asma binti Abi Bakar berkata suatu ketika, waktu memegang jubahnya Rasulullah, hadhihi jubbatu Rasulullah, ini jubahnya Rasulullah. Qabadatha Aisyatu, dulu dipegang adik saya yang namanya Aisyah. Walamma kubitat, tatkala Aisyah meninggal, qabadtuha, aku pegang itu jubah. Wa inni uwassiluha astashfi biha limardona, dan jubah itu aku pegang, aku cuci airnya untuk obat bagi yang wong bajunya saja bisa untuk obat, kok Nabi Muhammad enggak bisa jadi obat. Ini ada orang-orang dikit-dikit syirik, syirik, syirik. Lah kalau dia nyalonkan jadi caleg, enggak boleh dipilih. Main. Hati-hati, termasuk kelompoknya. Kalau partainya, partai yang dikit-dikit kayak begitu, enggak boleh dipilih. Saya enggak nyebut partai loh ya. Sebab semua partai itu adalah kawan-kawan saya semuanya. Semuanya harus ngaji. Jadi kalau bisa pengajian ini merah, putih, kuning, hijau, coklat. Nah. Baik. Jadi enggak. Itu bukan hadis itu. Itu maknanya tibbil qulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdani, kesembuhan badan. Wa syifaiha. Nuril absar, menjadi penerang cahaya mata. Wa diyaiha. Wa qutil arwah, makanan pokok roh Nabi Muhammad. Wa ghidaiha. Baik, itu maknanya. Itu bukan hadis, Bu, tapi itu salawat yang disusun oleh para ulama.